Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi azmain. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi dalam suasana mengkaji ayat dalam ayat itu sendiri memberikan inspirasi. Para pendengar RRI yang Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membahas dan masih mengkaji mengenai soal jawab antara Musa alaihissalam dan Fir'aun, yang mana kajian kita ini dalam surah As-Su'ara juz 19, dan masuklah kita pada ayat 21 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa farartu minkum lamma hibtukum fa wahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Yang artinya, lalu aku lari darimu karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Para pendengar RRI yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam kajian terdahulu, kita masih membahas tentang bagaimana kepemimpinan yang layak dan baik untuk kita lakukan kepada orang yang kita pengaruhi, yakni bawahan kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, di sini Musa lari dari kepemimpinan Fir'aun ataupun lari dari pengawasan Fir'aun. Kemudian ia berjumpa dengan Tuhannya dan dianugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku, kata Musa, salah seorang di antara rasul-rasulnya. Para pendengar RRI Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ada narasumber kita yang sangat akan memberikan inspirasi kepada kita untuk mengkaji ayat 21 ini. Di sini ada Ustadz Zainal, ada Ustadz Fadli. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Siamu. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari ini kita telah mengkaji tentang kepemimpinan. Pemimpin visioner itu melayani. Great leader is great motivator. The leader is manager risk. Pada hari ini kita akan mengkaji the leader is strategy thinker. Pemimpin itu adalah pemikir strategi. Dia adalah nakhoda dalam sebuah kapal. Dia adalah pelatih dalam sebuah permainan bola. Di sini kita menemukan semangat itu. Farartu minkum, aku lari dari big boss, semangat big boss yang dilayani, menuju kepada pelayanan umat. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepadaku wahabali rabbi hukma, sehingga aku menjadi manusia yang berpikir bagaimana solusi yang akan kuberikan kepada umat manusia. Hikmah, kebijaksanaan, strategi thinker, berpikir untuk strategi menyelesaikan masalah. Main bola apakah 2-2-3 atau 4-4-2 terserah, yang penting bagaimana mencetak gol sebanyak-banyaknya. Itulah coach, itulah pelatih. Begitu juga nakhoda, dengan badainya yang begitu dahsyat, dengan ombak yang begitu kuat, angin yang begitu kencang, hujan yang begitu deras, bagaimana kapal yang dibawanya sampai ke tujuan. Ini adalah pemimpin, is the strategy thinker. Dan inilah kita temukan di dalam sosok Nabi Musa. Dan ini juga kita temukan di pada pemimpin-pemimpin karismatik, ulama, siapapun orangnya, yang selalu memimpin karena semangat inspirasi dari Allah. Ada hikmah yang diberikan Allah. Waja'alani minal mursalin, sehingga dia bagikan tetesan Tuhan. Dia adalah bagian dari utusan Nabi itu. Inilah yang disebutkan dengan waja'alani minal mursalin. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan demikian pemimpin yang strategic thinker tadi, dia bersifat lentur dan fleksibel bagaikan air. Air itu bisa memasuki rongga-rongga manapun. Celah kecil bisa dia masuk. Tembok besar tidak dia terjang. Tetapi begitu dia jumlahnya banyak, bendung Kapulampa yang di mana? Yang di Bogor itu, bisa suatu masa jebol dengan air yang begitu soft dan lembutnya. Begitulah pemimpin yang lentur, Nabi Musa yang begitu bersahaja, Fir'aun bisa mati tenggelam di dalam air. Inilah strategi singkernya, pemimpin yang sangat strategi tadi. Karena apa? Ada wahabali robbi hukma. Allah memberikan tetesan keilmuan Allah yang luas tanpa batas, sehingga dia menjadi tetesan Tuhan karena kepemimpinan itu. Imamun adil, kata Al-Qur'an, kata Nabi Muhammad, sehingga dia bawah fizillin yauma la zilla illa zillu. Tidak ada baik, tidak ada perlindungan kecuali satu di antaranya, pemimpin yang adil. Karena apa? Selalu memberi solusi. Wajar kalau dia akhirat, di akhirat sana dia pun mendapatkan solusi dari Sang Maha Solusi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh Ustaz Fadli, sahabat inspiratif, luar biasa yang dipaparkan dua narasumber sebelumnya. Strategic thinker tidak selamanya mundur satu langkah untuk menjadi kalah, tapi kadang-kadang kita mundur satu langkah untuk kemudian maju 10 langkah, sukses di 100 langkah, dan terus besar sampai ribuan langkah. Maka sahabat inspiratif, tidak selamanya orang harus mundur kemudian dia menjadi kalah. Bahwa kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Berapa banyak para ulama, berapa banyak para ilmuwan-ilmuwan yang besar, ketika tidak mau ikut dan konsisten dengan apa yang dipegangnya, tidak mau ikut kebijakan politik pemerintahnya, kalau dia tidak menyingkirkan diri dari pemerintahnya, maka kemudian dia akan dipenjarakan oleh pemerintahnya dengan gerakan politiknya. Tetapi faktanya, para mufassir, para ilmuwan besar, bahkan besar tulisannya ketika dipenjara. Maka kita mundur dalam kebijakan tertentu bukan berarti kita kemudian kalah. Bagaimana Buya Hamka besar dengan tafsir Al-Azharnya, yang beliau create, yang beliau tulis, itu adalah dipenjara. Sahabat inspiratif, itu adalah inspirasi yang bisa kita dapatkan di sini. Bukan kemudian Nabi Musa lari takut dalam artian tidak berpikir strategi, tapi kemudian mundur selangkah untuk maju ribuan langkah. Bukan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah itu adalah melarikan diri dari para kafir dan musyrik Mekah, tetapi mengatur strategi dan akhirnya terjadilah Fathul Mekah dan Islam kemudian berjaya. Demikianlah langkah-langkah yang kita atur, tetapi yang lebih besar dari itu, kita harus meyakini dalam setiap langkah kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita bersama Allah, ketika kita dengan hikmah Allah, ketika kita dengan rizki Allah dan perlindungan Allah, maka bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak ada yang tidak mungkin bila bersama Allah. Ada Allah, ada keajaiban. Baik, terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inspirasi yang dapat kita ambil di ayat 21 dalam surah As-Su'ara juz 19 ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber kita terdahulu, memang kita haruslah mampu menyusun strategi yang patut menjadi sesuatu hal yang baik. Karena kalau kita sedikit melihat filosofis panah, itu kan ketika ingin dipanahkan, itu karet itu harus ditarik ke belakang. Artinya menyusun tenaga, bagaimana kita mampu untuk lebih kencang lagi ke depan. Jadi kalaupun kita lihat dari isi ayat 21 ini, Nabi Musa lari dari Firaun, sesungguhnya kalau kita pahami secara filosofis panah, ini sesungguhnya Musa sedang menyusun strategi, menyusun tenaga untuk lebih kencang lagi bagaimana ke depan. Jadi para pendengar RRI yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, inspirasi yang bisa kita lihat dalam ayat 21 ini dalam kehidupan kita keseharian saat ini adalah, silahkan Anda lari dari pemimpin-pemimpin yang bermental Fir'aun, tetapi pelarian kita itu bukan bagian dari mengatakan kita lemah, tetapi kita menyusun strategi, menyusun modal pengetahuan, menyusun kualitas pengetahuan kita agar kiranya lebih arif dan lebih baik lagi ketika kita berhadapan dia, yang mana hari terdahulu, hari saat ini, dan hari yang akan datang akan mengalami sebuah perubahan. Mungkin demikian, atas segala perhatiannya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.